ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai pendalilan dan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib di mana beliau berkata, "Wa yajibu sarfu zakati ila thamaniyata asnafin." Wajib menyalurkan zakat kepada 8 kelompok. Tentunya hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu, yaitu zakat, hanyalah diberikan atau disalurkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil, yaitu para petugas zakat, orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, orang yang ingin kita lembutkan hatinya, wa fir riqab, orang-orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, fi sabilillah, orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, wa benis sabil, dan orang-orang yang sedang melakukan safar, kemudian dia kehabisan perbekalan. Faridatan minallah, sebagai satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah itu adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kelompok yang pertama, para pemirsa Niaga TV, adalah al-fuqara. Apa definisi al-fuqara? Al-fuqara, yang merupakan bentuk jamak daripada al-faqir, adalah man la yaqdiru ala ma yaqa'u mawqian min kifayatihi. Orang fakir itu, kata beliau, adalah man la yaqdir, yaitu siapa saja yang tidak mampu ala ma yaqa'u mawqian min kifayatihi, yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, kata beliau di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai maksudnya la yasuddu syai'an zabalin min hajatihi wa hajati man tajibu alaihi nafaqatuhum, yaitu dia tidak bisa menutupi kebutuhannya kecuali sangat sedikit. Ya, dia tidak bisa menutupi kebutuhannya kecuali sangat sedikit. Dan dia pun tidak bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Misalnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ka'an yahtaj ila ashroh. Misal ada orang yang kebutuhan hidupnya misalnya ashroh, 10. Ya, dia butuh misalnya 1 juta ashroh. 10 ya. Fala ya'tihi syai'un wala mala indahu. Maka dia tidak punya sama sekali pemasukan. Tidak ada juga harta yang dia punya. Atau ya'tihi au indahu, atau ada rezeki yang datang kepada dia, atau dia memiliki harta hanya saja aqallu min khamsati masalan, tetapi kurang dari setengah. Dia kebutuhannya 10, tetapi hanya bisa memenuhi 3 atau 2 atau bahkan 4 misalnya ya. Jadi dia hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari setengah dari kebutuhan. Kebutuhan dia 1 juta. Sedangkan dia hanya mendapatkan pemasukan 300 ribu per bulan. Atau 400 ribu misalnya. Maka ini masuk ke dalam definisi fakir. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Atau hanya mendapatkan kurang dari setengah dari kebutuhan hidupnya. Ini kita sebut dengan al-faqir, yang jamaknya adalah al-fuqara. Wa'ajiza, dan dia tidak mampu. Al-kasbi yaliqu bihi, yaitu bekerja yang pantas untuk dia. Dia tidak bisa melakukan aktivitas kerja ya yang memang layak untuk dia pekerjaan itu. Karena kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan, tetapi dia memiliki badan yang sehat, ya masih muda, masih kuat, dia bisa bekerja, maka dia tidak mendapatkan zakat. Ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fa in qadira ala kasbi yaliqu bihi wa yastagni bihi fala yu'ta minaz zakah. Tetapi apabila dia bisa melakukan kasb, yaitu melakukan aktivitas kerja yang dengannya dia mendapatkan kecukupan atas kebutuhan hidupnya, maka tidak boleh diberikan kepada orang seperti itu zakat. Dalilnya para pemirsa Niaga TV ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitupun Imam At-Tirmidzi, dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahillu sadaqa li ghani, tidak halal sedekah untuk orang kaya, wala li dhi mirratin sawiyyin, tidak juga kepada dhi mirratin sawiyyin. Apa itu dhi mirratin sawiyyin? Ay al-quwah wal-qudrah alal-kasbi, yaitu orang-orang yang masih memiliki kekuatan, ya kemampuan untuk bekerja. Nah, maka tidak diberikan. Sehat badannya, umurnya masih di umur produktif. Ya, dia memiliki kemampuan untuk bekerja, berjuang untuk keluarganya. Maka yang seperti itu, kata para ulama, berdasarkan hadis ini, tidak diberikan zakat. Dalil yang lain, ma'asyiral muslimin, masih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitupun Imam An-Nasai, dari Ubaidullah, dari Ubaidillah, Ibni Adi, Ibni Al-Khayyar, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah mengabarkan kepadaku dua orang laki-laki bahwasanya mereka pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada dan Nabi sedang membagikan sedekah. Nabi sedang membagikan sedekah. Maka kedua orang laki-laki ini meminta bagian dari sedekah. فَرَفَعَ فِينَ الْبَصَرُ وَخَفَضَهُ. Maka Nabi pun mengangkat pandangannya memperhatikan kami. Kemudian Nabi menurunkan pandangannya. فَرَعَانَا جَلْدَيْنِ. Nabi mendapatkan kami ini masih kuat, masih sehat, masih produktif. فَقَالْ. Maka Nabi pun bersabda kepada mereka, In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, aku bisa berikan untuk kalian berdua. Wala hazza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muqtasibin. Hanya saja tidak ada bagian dalam zakat ini bagi orang yang kaya, begitupun bagi orang yang kuat badannya, muktasibin, dia masih mampu untuk bekerja mencari penghasilan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Atau juga syaghalahul qasbu an ishtighali bi'ilmin syar'i. Dia disibukkan dengan mencari ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i ini, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yahtaju ilaihi, yaitu ilmu yang memang dia butuhkan. Litashihi ibadatihi wa muamalatihi, untuk memperbaiki ibadah atau muamalah dia. Au tafqihi ghairihi, atau dia tafarruq li talabil ilmi, dia fokus mencari ilmu ya untuk mengajarkan orang lain ya dan memperbaiki ibadah dan muamalah mereka. Maka yang seperti ini ketika dia jatuh kepada kefakiran mungkin saja dia diberikan zakat. Fa in syaghalahu at-ta'abbudu falaysa bifaqirin. Tetapi kalau dia tidak bekerja dikarenakan sibuk beribadah, kalau yang pertama tadi dikarenakan kesibukan mencari ilmu. Tapi kalau di kasus yang kedua, fa in syaghalahu ta'abbudu falaysa bifaqirin. Apabila dia disibukkan oleh ibadah sehingga dia menjadi fakir, tidak bekerja misalnya, falaysa bifaqirin, dia tidak bisa disebut fakir. Kenapa? Li'annahu yalzamuhu al-kasb. Karena setiap orang ya wajib dia mencari penghasilan, pemasukan. Wala yatrukuhu litahsilil ibadah. Dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan untuk mengerjakan ibadah. Maksudnya dia fokus beribadah misalnya, itu tidak diperbolehkan. Li'annaha naf'un qasirun 'alaihi. Lalu kenapa dipisahkan antara ibadah dengan mencari ilmu? Karena ibadah sifatnya adalah naf'un qasirun 'alaihi. Dia adalah manfaat yang terbatas untuk yang melakukannya. Wal ilmu fihi naf'u 'amin. Au naf'un 'amun. Sedangkan ilmu di dalamnya ada manfaat yang bersifat umum. Ya, ada manfaat yang bersifat umum. Walau kana lahu malun ghaibun bimasafatil qasri u'tiya. Apabila ada seseorang, sebenarnya dia punya harta, tetapi saat ini dia tidak punya harta. Harta dia ada di tempat yang lain, yang jaraknya adalah jarak masafatul qasr, yaitu jarak musafir, 80 km ke atas. Ya, dia tinggal di sini. Di sini dia tidak punya apa-apa. Dia punya harta, tapi di sana, di tempat yang jauh, yang jarak antara dirinya dengan harta tersebut 80 km atau masafatul qasr. Maka dalam kondisi ini u'tiya, dia boleh diberikan zakat. Dikatakan di sini, li'annal malal ghaiba ala hadzal wajh kal ma'dum. Karena harta yang gaib itu, yang tidak terlihat itu, dianggap seperti tidak ada. Fayu'tabar faqiran. Maka kita bisa menganggapnya fakir. Wa yu'ta minaz zakati ila an yahdura malahu. Kita berikan zakat sampai hartanya datang atau dia mendapatkan harta tersebut. Wa in kana mustaghniyan bi nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu min zawjin wa qaribin fala. Apabila seseorang itu sudah mendapatkan kecukupan dikarenakan dia mendapatkan nafkah dari orang-orang yang wajib menafkahinya, contohnya adalah suami atau kerabat, fala, maka tidak disebut orang fakir ya. Ada seorang wanita misalnya berdatang, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya pemasukan misalnya, saya tidak punya harta simpanan, tetapi dia ada orang yang menafkahi dia, yang memberikan dia kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka dalam kondisi ini dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang fakir ya. Karena seorang suami ya, itu mencukupi kebutuhan istrinya. Atau dia mendapatkan kecukupan dari kerabatnya dan lain sebagainya. Ini yang pertama para pemirsa Niaga TV. Yaitu al-fakir ya. Tadi al-fakir secara umum pengertiannya adalah orang yang hanya bisa mendapatkan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Ya, fakir adalah orang-orang yang hanya bisa mendapatkan kurang dari setengah dari kebutuhan pokoknya. Dia membutuhkan 1 juta dan dia tidak mendapatkan setengahnya dari kebutuhan dia. Dia hanya dapat 300, kebutuhannya 1 juta, dapat 300. Atau 200, atau 400. Yang pasti kalau masih kurang dari setengah, itu disebut apa? Fakir. Yang kedua, yang berhak mendapatkan zakat itu adalah al-masakin. Apa itu al-masakin? Wal-miskinu man wajada ma yaqa'u mawqi'an kifayatihi. Yaitu dia adalah orang yang mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, apa yang dia bisa lakukan itulah yakfihi, tidak mencukupi. Dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaan yang dia usahakan itu layak fihi, tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya, an yurida khamsatan, ada orang butuh 5, fayajidu salasatan au arba'atan, tapi dia hanya mendapatkan 4 atau 5. Kebutuhan dia adalah 5, tapi dia hanya mendapatkan 3 atau hanya mendapatkan 4. Artinya dia tidak bisa menyempurnakan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan wajib secara total. Ya, 10 dia hanya dapat 8, atau 9, atau 7 misalnya. Maka ini kita sebut dengan miskin. Fayatafawatu bainal jauhari. Lalu dikatakan di sini, mohon maaf, wala wayati fihi ma qila fil fakir. Maka penjelasannya sama dengan orang fakir. Wa yu'ta al-faqir wal miskinu ma yazilu hajatuhuma. Diberikan kepada orang fakir dan orang miskin sejumlah harta yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Misalnya bisa kita berikan mereka uddatin yaktasibu biha. Kita bisa berikan mereka perbekalan yang digunakan untuk bekerja. Apa kebutuhan Anda, gerobak atau pacul atau mesin atau apa? Apa kebutuhan Anda? Itu bisa kita penuhi dari sisi itu. Karena memang potensi zakat itu besar para pemirsa Niaga TV. Sebagaimana sudah kita bahas ya, ada zakat emas perak, ada zakat peternakan, ada zakat juga pertanian, ada juga zakat perdagangan, ada juga zakat barang tambang, ar-rikaz, ya, dan yang lainnya. Ma'din war-rikaz, barang tambang, logam, dan barang temuan. Jadi banyak zakat. Maka kita berikan kepada fakir dan miskin itu sejumlah harta yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Baik berupa uddah, yaitu bekal, yang dengan bekal itu mereka bisa bekerja, memenuhi kebutuhan mereka. Au malin yattajiru bihi. Atau kita berikan dia harta, agar dengan harta itu dia yattajir, melakukan tijarah. Ala hasbi ma yaliku bihi. Ya, sesuai dengan apa kemampuan dia, ya, keahlian dia. Fayatafawat bainal jauhari. Tentunya nanti bertingkat antara orang yang punya keahlian dalam hal perhiasan misalnya, dengan orang yang punya kemampuan dalam hal al-bazaz, yaitu rempah atau baju menjahit, wal-baqal atau pedagang kelontongan, dan yang lainnya. Fa'in lam yahtarif. Apabila dia tidak memiliki profesi, u'tiya kifayatul umur. Kita berikan sesuai dengan yang cukup untuk umur dia. Berapa sih kebutuhan orang di usia 60 itu? Iya. Jadi kita berikan 60, umurnya 60 tahun, ya, kita kira-kira berapa uang yang dia butuhkan. Itu yang kita berikan. Ada lagi yang berpendapat kifayatus sanah. Tidak perlu sampai meninggal, tetapi satu tahun saja. Nanti tahun depan dilihat lagi. Ini pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misalnya, dikatakan oleh Ibnu Profesor Dr. Mustafadib, misalnya, wahuwa situ nasanah. Misalnya umur dia sekarang 60. Fayanzur ila umrihi al-an. Mohon maaf. Umur biasanya 60 tahun. Umur biasanya berapa? 60 tahun. Dia tidak bisa bekerja. Umur biasanya 60 sampai 70 dalam hadis. Lalu sekarang umur dia berapa yang sudah tidak bisa bekerja karena sakit? Ya, fayanzuru ila umrihi al-an. Kita lihat umur dia sekarang berapa? Summa yu'ta ila baqih. Ya, lalu kita berikan sejumlah uang yang bisa dia pakai sampai nanti mungkin dia di batas tertentu dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ba'da dhalik yu'to sanatan ba'da sana. Iya, setelah itu kalau masih ada umur, maka diberikan setiap tahun. Ya, diberikan setiap tahun. Dalilnya adalah, para pemirsa Niaga TV, hadis yang sebenarnya bersifat umum, riwayat Imam Muslim, dari Qabisah Ibni Muhariq Al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tahammaltu hamalatan. Aku menanggung denda. Menanggung denda di sini ada dua kaum yang berselisih, bertikai, lalu ada seorang yang mendamaikan mereka. Bagaimana cara mendamaikannya? Tentunya harus dibuat acara ini dan itu, sehingga dia harus meminjam uang, ya, untuk mendamaikan orang-orang tersebut. Tahammaltu hamalatan, aku menanggung denda. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku pun datang kepada Nabi menanyakan permasalahanku. Maka Nabi berkata, "Aqim hatta ta'tina as-sadaqah." Aqim hatta ta'tina as-sadaqah fa nu'mar lak biha. Ayo, kita tunggu saja sampai nanti sedekah itu datang. Kalau sedekah sudah datang, saya perintahkan agar kamu diberikan. Lalu Nabi pun berkata, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata, sesungguhnya meminta harta itu, la tahillu illa li ahadi salasatin. Tidak diperbolehkan meminta harta kepada orang lain, kecuali dengan tiga alasan. Apa saja tiga alasan itu? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, fahallat lahul mas'ala hatta yusibuha summa yumsik. Seseorang yang terkena denda, contohnya tadi mendamaikan dua kelompok, lalu dia membutuhkan modal untuk mendamaikan kedua kelompok ini, sehingga dia terkena beban hutang, maka dia boleh diberikan, ya, summa yumsik. Kalau dia sudah mendapatkan bagiannya, dia tidak boleh lagi meminta-minta. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun, seseorang yang ditimpa jaihah musibah, ihtajat maluhu, ijtahat maluhu, yang mana musibah itu menyebabkan hilangnya harta dia. Fahallat lahul mas'alah,

berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bakpao, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan fitur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat dan terjaga. Dengan fitur heat preservation untuk mencegah display over dry atau overweight, telah banyak digunakan di berbagai toko dan kafe. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada penelpon yang masuk, Pak Ali. Silahkan Pak Ali, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya masih ada kendala teknis para pemirsa Niaga TV. Tadi Pak Ali ya sempat masuk, tapi masih ada kendala teknis sehingga suaranya belum terdengar ya. Walaupun sebenarnya teleponnya sudah masuk, tetapi suaranya belum terdengar di studio kami. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Pak Ali. Mau saya atau telaga keabadian? Apa Bapak? Dikisahkan telaga keabadian. Iya, mau saya telaga keabadian. Dikisahkan waktu Nabi Khidir dalam pencariannya bersama Nabi Zulkarnain mencari telaga keabadian. Waktu menjadi asisten Nabi Zulkarnain. Baik. Kabar Allah yang mendapat telaga itu adalah Nabi Khidir. Makanya sampai sekarang Nabi Khidir itu masih ada. Jadi kalau mau meninggal ya tergantung dia mau kapan meninggalnya. Pertanyaannya, di manakah Mulhaya itu, Pak Ustaz, atau telaga keabadian itu, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Pak. Pertama. Yang kedua, apakah Pak Ustaz tidak ingin minum air telaga keabadian itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz, agar bisa tidak pedoman hidup. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya mengatakan ya kullu nafsin dha'iqatul maut, ya setiap orang yang hidup pasti akan meninggal ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, engkau meninggal dan mereka pun akan meninggal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Kami tidak pernah menjadikan bagi manusia sebelum engkau khuld, yaitu kekekalan. Nah, itu sejumlah ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya Nabiullah Khidr alaihi salam itu sudah wafat. Begitupun di antara dalil yang mereka jadikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Lau kana Musa ibnu Imran hayy." Ya. Seandainya Musa bin Imran itu masih hidup, tentulah dia akan datang kepadaku dan beriman kepadaku. Dan ini tentunya tidak hanya berlaku atas Nabiullah Musa ibni Imran, tetapi ini berlaku pada setiap orang, terlebih lagi dia Nabi. Seandainya dia masih hidup saat Nabi diutus, tentulah dia akan datang menemui Nabi, kemudian menyatakan keimanan. Tapi kita tidak mendapatkan satu riwayat pun di mana ada sosok Nabi yang bernama Nabiullah Khidir datang kepada Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya sudah meninggal. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan Nabi Khidir alaihi salam sudah meninggal adalah sebuah hadis di mana Nabi berkata alaihi salatu wassalam bahwa orang-orang yang hidup semasa denganku ini 100 tahun setelah ini mereka akan meninggal. 100 tahun setelah ini mereka akan meninggal. Seandainya Nabiullah Khidir alaihi salam saat itu masih hidup, maka beliau masuk ke dalam hadis tersebut bahwa Nabi berkata, orang-orang yang hidup sezaman denganku pada hari ini 100 tahun kemudian akan habis. Artinya akan meninggal. Tidak ada lagi yang tersisa 100 tahun setelah Nabi wafat kecuali mereka sudah meninggal semua. Ini sejumlah dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya Nabiullah Khidir alaihi salam itu sudah wafat. Maka saya misalnya cenderung kepada pendapat ini, walaupun kita tidak menafikan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Nabiullah Khidir alaihi salam masih hidup. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, yang lebih kuat dari sisi dalil-dalilnya adalah pendapat yang mengatakan beliau itu sudah wafat. Maka otomatis bagi saya tidak ada pembahasan tentang ma'ul hayah, air kehidupan, ya. Dan ini pun membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil, baik itu dalil Al-Quran ataupun dalil As-Sunnah. Tapi kalau dalilnya adalah dari kisah Israiliyat, tentunya kata Nabi, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Kita tidak membenarkan, tetapi kita pun tidak mendustakannya. Baik, Allah alam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan sebelumnya, setelahnya ya. Sebelumnya kalau Pak Ali ingin tulis, itu ada di surat Al-Anbiya ayat 24. Allah berfirman, ya, surat Al-Anbiya ayat 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Artinya, Pak, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, itu ayat yang jelas. Ya, ayat yang jelas menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan kekekalan. Apabila engkau wafat, ya Rasulullah, apakah mereka akan kekal? Tentunya semua yang bernyawa meninggal. Allah lebih besar. Assalamualaikum, tadi ada pertanyaan tentang zakat fitrah, tertutup. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bayi masih dalam kandungan wajib zakat fitrah? Itu sudah kita bahas ya. Kalau dia lahir sebelum tenggelamnya matahari, ya di malam Idul Fitr, maka dia wajib. Ya, tetapi kalau dia lahir misalnya belum lahir ketika itu ya belum ada kewajiban. Ya, dikatakan di sini wasababul wujubi idraku ghurubi syamsi lailatul fitr. Sebab wajibnya zakat fitrah adalah mendapatkan tenggelamnya matahari di malam malam fitr, malam takbiran kalau kita ya. Siapa yang mendapatkan tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, maka dia wajib zakat. Adapun yang masih di dalam perut, baru lahir 2 hari kemudian, 1 hari kemudian, maka dia belum wajib zakat. Ya, dikatakan di sini, falau wulidalahu waladun, seandainya lahir untuknya anak, qoblal ghurub, ya sebelum apa namanya matahari tenggelam, wa mata, kemudian meninggal, ya dikatakan di sini lazimathu fitratuhu, maka wajib dibayar zakat fitrahnya. Jadi harus dipastikan lahir dulu, tapi kalau masih dalam perut tidak ada kewajiban zakat fitrah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada gangguan ya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, suaranya dikeraskan. Barakallahu fiik. Mau nanya. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Ibu harus mengeraskan suara Ibu. Barakallahu fiik. Iya, mau nanya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf suara Ibu tidak jelas terdengar. Barakallah. Iya. Dekatkan suara Ibu ke telepon, lalu keraskan suaranya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu Nur di Kepri, suara Ibu terdengar tapi sangat pelan dan apa istilahnya muncul tenggelam. Barangkali karena sinyalnya Ibu ya, sinyalnya kurang bagus, jadi suara Ibu muncul tenggelam. Terdengar sejenak lalu hilang lagi, terdengar hilang lagi. Jadi saya tidak bisa menangkap dengan baik pertanyaan dari Ibu. Barakallahu fiik. Baik. Baik, bisa dicoba lagi Ibu ya menggunakan layanan kami atau mungkin bisa menuliskan pertanyaan lewat pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah dari seorang ustaz di mana Rasul katanya bersabda tiada timbangan yang lebih berat di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya benar, itu hadis Nabi ya. Ya ma Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ma syai asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ya tidak ada sesuatu yang apa namanya yang lebih berat di timbangan dibandingkan husnul khuluq. Yaitu dibandingkan apa namanya akhlak yang baik. Ya. Ini seingat saya hadisnya sahih ya. Dikatakan di sini ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Ada orang pinjam hutang di bank konvensional untuk modal usaha. Berjalan waktu usahanya tersendat dan tidak bisa meneruskan mengangsur hutang di bank. Bagaimana hukumnya jika orang tersebut meninggal sedangkan di perjanjian bank kalau orangnya meninggal hutangnya dihapus? Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya di mata syariat? Apakah sesuai dengan akad awal bank yakni bila meninggal dunia utangnya dianggap hapus? Walau bisuap ya, yang pertama ya berdosa harus bertobat ya, berdosa ya harus bertobat ya, karena riba adalah diantara dosa besar. ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka yang pertama adalah dia bertobat kepada Allah ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, setelah itu kalau memang dia mendapatkan pengampunan, artinya pengampunan secara dunia, artinya lembaga yang meminjamkan uang secara riba itu menghapuskan hutangnya sudah, tetapi dia masih punya dosa karena dia melakukan transaksi riba. Kalau dia tidak bertobat, tentunya dia terancam akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, terancam. Ya, walaupun nanti ya jika Allah berkehendak, ya bisa saja Allah mengampuninya. Ya, jika Allah berkehendak, bisa saja Allah mengazabnya. Kita tidak tahu mana yang akan Allah berikan kepada dia. Yang pasti dia terancam. Ya, terancam oleh apa? Oleh ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Bagi yang ingin menelepon para pemirsa Niaga TV, bisa menghubungi di 08 12 9345 5676, via WA bisa, atau lewat telepon biasa. Allah alam bissawab. Baik, ada penelepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ini Ustaz. Suara Ibu dikeraskan, mohon maaf. Oh iya iya. Mau nanya nih Ustaz. Kedengaran Ustaz? Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Dikeraskan, mohon maaf Ibu, biar terdengar jelas. Oh iya. Begini Ustaz, saya pernah dengar. Nah, seperti subhanallah wa bihamdihi itu, yang bilang subhanallah wa bihamdihi berarti maha suci Allah. Aku memujinya. Ada yang bilang juga maha suci Allah, segala puji baginya. Jadi yang mana yang benar Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala pujian. Ya, dengan segala pujian. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, segala puji baginya. Artinya, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari segala aib atau cacat, wa bihamdihi, dan segala puji hanya milik Allah. Segala maha suci Allah dengan maha suci Allah dan segala puji baginya. Itu artinya Ibu. Jadi subhanallah, maha suci Allah, maksudnya suci dari kelemahan, suci dari aib, suci dari kekurangan, wa bihamdihi, dengan segala pujiannya. Ya, jadi Allah tidak ada kecacatan, tetapi dia adalah pemilik segala macam pujian. Ya, alhamdu itu adalah alif lam yang masuk ke dalam lapas hamdu, yang menunjukkan makna yang sangat umum lil istighraq kalau dalam istilah para ulama, yaitu alif lam yang mencakup segala macam pujian. Segala pujian yang sempurna itu milik Allah. Ya, maha suci Allah, ya, dengan segala apa namanya sifat-sifatnya yang sempurna dan yang terpuji. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sedekah makanan kepada ustaz atau penghafal Al-Qur'an termasuk amal jariah? Amal jariah itu ya amal yang memang manfaatnya terus-menerus. Ada anak yang sekolah di pesantren, tahfiz Quran, dia membutuhkan biaya, lalu ibu biayai atau bapak biayai sampai dia lulus. Dengan sebab biaya yang ibu keluarkan, dia menjadi hafal Quran. Maka tentunya itu amal jariah. Ya, amal jariah. Amal yang terus mengalir. Atau ada sumur yang digali, dialirkan airnya, itu pun amal jariah. Ya, atau ada masjid yang dibangun atau mushaf yang diwakafkan, itu amal jariah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Payakumbu. Kalau sedang buang air besar, kepleset dan kebaca la ilaha illallah, apakah berdosa? Kalau tidak sengaja dimaafkan ya, tidak sengaja dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami inna sina jika kami lupa au akhtana atau kami salah tidak tahu bahwa itu dilarang misalnya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, mau meminta meminta-minta yang dimaksud kepada siapa? Apakah kepada saudara juga berlaku? Baik dalam kondisi mampu, fakir. Hukum asalnya kepada siapa saja ya. Ya, meminta-minta ya kepada siapa saja itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kepada orang yang memang dia wajib menafkahi kita, ya itu tidak dianggap meminta-minta, tetapi meminta hak. Ya, kepada saudara kan saudara tidak semua juga wajib memberikan nafkah kepada kita. Jadi hukum asalnya ya seorang muslim tidak meminta-minta kepada siapapun. Kecuali yang orang-orang yang memang memiliki kewajiban, baik itu kewajiban nafkah atau kewajiban hutang, maka kita tidak masalah meminta. Allah alam bissawab. Maksudnya kita meminta hak kita ya, bukan meminta artinya meminta sedekah, tidak. Kita ada orang punya hutang ke kita katakan hutang saya kembalikan, bayar. Atau ada orang seorang istri meminta haknya dari suaminya, hak nafkah, itu tidak masalah. Tapi selain dari itu ya, yang tiga hal tadi kata Nabi, satu kondisi orang terkena denda dikarenakan mendamaikan dua kelompok yang bertikai, lalu dia meminjam uang untuk mendamaikan mereka agar bisa menjamu makan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang terkena musibah sehingga habis harta bendanya, boleh meminta-minta. Yang ketiga jatuh miskin dengan syarat ada tiga orang dari kampung dia, orang yang bijaksana, orang yang terhormat, yang bersaksi bahwa dia benar-benar sudah jatuh miskin. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang ibu sambung bisa mendapatkan warisan dari suaminya? Ibu sambung bisa mendapatkan warisan dari suaminya? Bisa, ya. Perlu diketahui ibu sambung ini tidak mempunyai anak, tapi dia membantu dan mencari. Iya, sangat bisa. Karena dalam Islam kalau bagi suami tidak disebut ibu kandung, ibu sambung, tapi disebut istri, ya. Bagi seorang wanita ketika dia menikahi seorang duda, itu dia tidak disebut ibu sambung bagi suaminya. Tapi kalau suaminya menyebut dia istri. Dan istri dalam aturan hukum agama, hukum syariat, itu mendapatkan thumun, yaitu seperdelapan dari peninggalan suaminya kalau suami punya anak. Tapi kalau suami tidak punya anak, istri mendapatkan yang lebih banyak, yaitu rubu' seperempat. Allah alam bissawab. Bagaimana, masih ada tadi satu lagi, bagaimana cara mengeluarkan harta seorang petani? Itu sudah kita bahas ya, itu sudah kita bahas ketika kita membahas zakat pertanian. Nanti zakat pertanian itu ada dua, ya, ada zakat berupa makanan pokok, zakat pertanian dalam arti yang ditanam itu adalah makanan pokok seperti beras atau gandum. Ya, maka kalau sudah sampai 5 wasak itu sekitar 750 kilo bersih tidak dengan kulitnya, maka ada hak fakir miskin 1/10 kalau disiram menggunakan sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sungai atau hujan, dan 1/20 kalau menggunakan alat. Itu sudah kita bahas ya. Allah alam bissawab. Apakah sah salat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah dalam kurung lahan jali, lalu kita baca Al-Fatihah sendiri secara sir tapi tetap niatnya menjadi makmum? Tidak sah, itu sudah berkali-kali kita bahas. Tidak sah salat di belakang orang yang Al-Fatihahnya tidak benar, Al-Fatihahnya melakukan kesalahan yang jali, yang jelas, itu tidak sah ya. Tapi kan dia bisanya seperti itu, ya sah buat dirinya. Tapi dia punya kewajiban belajar, dia sholat untuk dirinya sendiri sah. Karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Kamu mampunya begitu, tetap sholat. Kamu belum bisa baca Fatihah, bukan kamu belum bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna, bukan berarti tidak wajib sholat. Tetap wajib sholat. Tapi jangan jadi imam untuk orang, dan kamu harus terus belajar agar sholatmu sah. Nabi bersabda dalam hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan kami memohon maaf kepada para pemirsa Niaga TV karena telepon kami mengalami gangguan sehingga banyak penelpon tetapi tidak bisa kami angkat, tidak bisa kami tanggapi dikarenakan memang ada gangguan telepon sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kita kemudahan, keberkahan dalam mencari ilmu dan istiqomah. Ini yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.